Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam Muslim. Qala al-muallif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Jum'ah. Bab Kitabul Jum'ah. Hadis 1948. Haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Umayyah ابن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث النافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. كتاب الجمعة إمام An-Nawawi dia mengatakan yuqalu bidhammil mim wa iskanha. Yani bacaan untuk Jumat itu bisa dengan Jumu'ah dan bisa juga dengan disukunkan, yaitu Jum'ah. Wafatuhuha hakahunna al-Farra. Bisa juga dengan fathahnya, Jum'ah. Wajjahu al-Fath bi'annaha tajma' bi'annaha tajma'un nas. Mereka memberikan arahan dengan memfathahkannya, yaitu Jum'ah, karena dia mengumpulkan manusia, wa yaksuruna fiha, manusia pada hari itu banyak. Yani sumiyat jum'atan lijtima'in nasi fiha, dinamakan dengan Jum'ah karena berkumpulnya manusia pada hari itu. وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. Pada zaman jahiliyah dulu, hari Jumat itu dinamakan dengan العروبة. Hadis yang pertama yang kita baca dengan nomor 1948 dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada ahadukum an ya'ti al-jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang di antaramu ingin menghadiri Jumat, yani solat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Hadis yang kedua itu 1948 49, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana ibn Rumh qala akhbarana Laits an ibn Shihab an Abdullah bin Abdullah ibn Umar عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. سنانيا kepada عبد الله بن عمر dari رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya dia mengucapkan, yakni Nabi berbicara atau bersabda, wa huwa qa'imun 'alal mimbar, di mana Nabi sedang berdiri di atas mimbar. Apa kata beliau? Man ja'a minkumul jum'ata, siapa di antaramu yang datang hari Jumat atau mendatangi Jumat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Kemudian Hadis 1950 di 1951 dengan sanad berbeda dengan lafaz yang sama. 1952 wa haddatsana Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala haddatsana Salim ibn Abdullah an abihi anna Umar ibn Khattab baina huwa yakhthubu an-nas yawm al-jum'ati dakhala rajul min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadahu Umar ayatu sa'atin hadhihi فقال إني شغلت اليوم فلم أنتقب ألا أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن أتوضأ توضأت قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab ketika dia menyampaikan khutbah kepada manusia pada hari Jumat, datang seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni masuk dan hadir di salat Jumat. Fanadahu Umar, lalu Umar memanggilnya. Ayatu sa'atin hadhihi, jam berapa sekarang ini? Faqal, lalu Umar mengatakan, lalu orang itu mengatakan, inni syughiltu al-yawm, aku sibuk hari ini. Yani artinya orang tadi terlambat salat Jumat lalu ditegur oleh Umar bin Khattab. Lalu dijelaskan bahwasanya saya sibuk. Fala anqalib ila ahli hatta sami'tu nida. Aku tidak bisa berang kembali ke rumahku sampai aku mendengar azan. Ini karena sibuknya dia, lalu dia baru berhenti dari kerjanya ketika dia dengar azan, kemudian dia pergi ke keluarganya, kemudian baru dia datang ke masjid. Falam azid ala an tawadda'tu. Aku tidak bisa menambah melebihi dari berwudu. Yani dia pulang, dia hanya berwudu, kemudian dia pergi ke masjid. Qala Umar, wal wudu'a aidan. Lalu Umar mengatakan, wudu juga engkau masuk. Kayak cuma wudu aja gitu ya. Wudu juga. Wa qad 'alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl. Engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mandi. Hadis berikutnya 1953 wa haddatsana Ihsan bin Ibrahim qala akhbarana Walid ibn Muslim anna al-Auza'i qala haddatsani Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsana Abu Salama ibn Abdurrahman qala haddatsana Abu Hurairah qala بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء وقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan ketika Umar sedang berkhutbah pada hari Jumat, tahunya masuk Uthman bin Affan. Jadi hadis ini, riwayat ini menjelaskan sahabat Nabi yang pada riwayat sebelumnya bahwa dia adalah Uthman bin Affan. Fa'arada bihi Umar, maka Umar menyindirnya. Faqal, lalu Umar mengatakan, ma balu rijalin yata'akharuna ba'dan nida', mengapa ada sekelompok orang yang terlambat setelah datang setelah azan. Faqala Uthman, Uthman mengatakan, ya Amirul Mukminin, mazidtu hina sami'tu da'an tawadda'tu. Lalu dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak menambah setelah aku mendengar azan untuk berwudu. Tsumma aqbaltu, kemudian aku datang. Faqala Umar, wal wudu'a aidan, yani wudu juga. Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidakkah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil. Apabila salah seorang di antaramu datang ke Jumat, maka hendaklah dia mandi. Imam Nawawi dia mengatakan, qauluhu idza arada ahadukum ayyati al-jum'ati falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara ingin mendatangi Jumat, salat Jumat, hendaklah dia mandi. Wa fi riwayatin, man ja'a minkum al-jum'ah falyaghtasir. Siapa yang di antara kalian ingin mendatangi Jumat, hendaklah dia mandi. Wa hadhihi ats-tsaniyah mahmulatun 'ala al-awwal. Hadis yang kedua, siapa yang datang pada hari dari kalian Jumat, hendaklah dia mandi. Sama dengan pertama, man aradal maji, siapa yang ingin datang, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Yakni sebelum dia sudah keinginan untuk datang ke masjid, hendaklah dia mandi sebelum dia menghadiri solat Jumat. Wa fil hadis al-akhir ba'dahu, maka hadis yang setelahnya, nanti hadis lain nanti akan kita pelajari, ghusl Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib atas setiap orang yang mimpi, yakni setiap orang yang baligh. Wal muradu bil muhtalim al baligh, maksud dengan yang muhtalim atau yang bermimpi yaitu orang yang sudah baligh. Yakni mandi hari Jumat atau mandi Jumat wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Wa fi hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, haqqullah 'ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak Allah atas setiap muslim untuk mandi pada setiap 7 hari. Ya. Yang mana dia membasuh kepalanya dan jasadnya. Ya, mungkin bagi kita masa sekali seminggu mandinya. Dan maksud di sini adalah mandi besar. Mandi yang dia mengkeramas kepalanya dan badannya. Dan ini adalah mandi yang disyariatkan gitu loh. Mandi setiap pagi dan sore itu tidak disyariatkan. Mau mandi itu tidak mandi terserah. Ya, mau ganti mandinya dengan parfum setiap hari diganti, tambah parfum, tambah bedak. Ya, boleh aja. Ya. Sah-sah aja. Tapi kalau untuk mandinya yang itu nilainya adalah ibadah, adalah mandi pada hari Jumat. Ya, mandi pada hari Jumat. Maka ini namakan dengan mandi sunat. Ya. Jadi nanti kita akan pelajari apa status mandi hari Jumat ini. Wa fil hadits al-akhir, dalam hadis yang lain, la annakum tatahhartum li yaumikum hadza. Kalau seandainya kalian mandi bersuci ya untuk hari kalian ini. وفي رواية لو تسلتم يوم الجمعة, kalau seandainya kalian mandi pada hari Jumat, maka واختلف العلماء في غسل الجمعة, terjadi perbedaan pandang ulama tentang mandi hari Jumat ini. فحكي وجوبه عن طائفة من السلف, dihikayatkan atau disebutkan dari sekelompok dari para salaf mengatakan wajib mandi hari Jumat. Ya, untuk orang yang menghadir salat Jumat wajib dia. Haku an ba'd as-sahabah, mereka mengatakan ini adalah riwayat dari sahabat, sebagian sahabat. Jadi ada sebagian sahabat memandang wajibnya mandi pada hari Jumat. Wabihi qala ahlul zahir, ahli zahiriyah begitu dia katakan. Dia mengatakan wajib mandi hari Jumat. Wa hakahu Ibn Mundhir an Malik, wa hakahu al-Khattabi an al-Hasan al-Basri wa Malik. Ibn Mundhir mengatakan bahwa Imam Malik, ya, dia mewajibkan. Khattabi juga mengatakan bahwa dikaitkan dari Hasan Basri dan Malik bahwasanya mereka mewajibkan mandi. Wa dhahaba jumhurul ulama min as-salaf wal khalaf wa fuqaha ila amsar, mayoritas ulama yang terdahulu dan yang belakangan dan ahli fikih seluruh penjuru dunia, mereka berpendapat annahu sunnatun mustahabbatun laisa biwajibin, bahwasanya dia adalah sunnah yang dianjurkan dan bukan wajib. Qala al-qadhi, qadhi dia mengatakan wa huwa al-ma'ruf min madhhab Malik wa ashabih. Qadhi dia mengatakan ini adalah yang dikenal dari mazhabnya Malik dan sahabat-sahabatnya. Wahtajja man awjabahu bidhahir hadhil ahadith, orang-orang yang mewajibkan mandi Jumat, mereka berdalihkan dengan zahir hadis-hadis ini. Berulang-ulang hadisnya adalah dia mandi. Lam lam li amr. Ya. واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها. Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah mustahabbah, mereka juga berargumentasi dengan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis ar-rajul alladhi dakhala wa Umar yakhthub. Itu sahabat yang datang Umar sedang menyampaikan khutbah. Waqad taraka al-ghusl, dia sudah meninggalkan mandi, yakni tidak mandi. Ya. Waqad dzakara Muslim, Muslim telah menyebutkan di atas. Wa hadha ar-rajul huwa Utsman bin Affan, jaa mubayyinan fi riwayat al-ukhra. Mubayyanan fi riwayat al-ukhra. Orang yang datang ini dia adalah Utsman bin Affan yang dijelaskan dalam riwayat yang lain. Wa wajhul dilalah, argumentasi dari hadis ini, anna Utsman fa'alahu, yani Utsman melakukannya. Apa yang dilakukannya? Dia tidak mandi, dia hanya berwudu saja. Wa aqarrahu Umar, Umar menyetujuinya. Wa hadarul jum'ah wa hum ahlul halli wal aqd, wa hadirul jum'ah wa hum ahlul halli wal aqd. Begitu juga orang-orang yang hadir pada hari Jumat itu, waktu kejadian itu, ya, mereka adalah orang-orang ahlul halli wal aqd, yakni orang-orang yang senior-senior sahabat, ya. Walau kana wajiban, لما تركه ولا لزموه. Ya, kalau seandainya itu adalah wajib, tentu dia tidak tinggalkan. Ya, tentu mereka sudah mengharuskan, ya, mengharuskan Utsman tadi untuk mandi. Nah, ini ya secara umum pembahasan di dalam sholat Jumat ini, mandi Jumat ini. Ada di antara ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkadah, tapi dia tidak sampai kepada wajib. Walhasil, kalau kita lihat adalah dengan kedua dalil-dalil yang ada, maka hendaklah kita selalu berupaya untuk mengerjakan mandi sebelum menghadiri Jumat. Kalau seandainya kita adalah mengantor, misalkan bertugas di kantor, maka hendaklah kita persiapkan diri kita, membawa pakaian, kemudian ala kebutuhan mandi, sehingga sebelum Jumat kita bisa mandi dulu di kantor. Ya, karena mungkin boleh jadi tidak memungkinkan kita untuk kembali ke rumah, maka dari sana kita bisa mendapatkan keutamaan. Bagi siapa yang bisa pulang ke rumah dulu, sudah dia segera mandi, kemudian dia berangkat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita saatnya kita berkumpul bersama. Saatnya kita berkumpul bersama. Hendaklah kondisi kita adalah kondisi yang paling maksimal. Yaitu diantaranya adalah kita mandi. Dengan kita membersihkan diri, menghilangkan aroma yang tidak baik pada tubuh kita. Ya, apalagi kalau seandainya pagi sebelum Jumat itu bekerja, ya, berkeringat, maka ini sangat-sangat dituntut untuk bisa mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Allah Ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Nanti insya Allah kita sambung hadis-hadis yang belum kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.